بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، di antara ketetapan Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji keimanan mereka dengan beragam fitnah yang menimpa mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang dengan ujian fitnah tadi akan diketahui siapa di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang jujur keimanannya, yang kokoh di atas keimanannya di kala fitnah, siapa pula di antara mereka yang dusta keimanannya, yang terpelanting di masa-masa fitnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Apakah umat manusia itu mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman lalu tidak diuji dengan fitnah? Masuk Islam beriman tanpa fitnah? Sungguh-sungguh kata Allah, kami telah menguji umat-umat sebelum mereka dengan ujian-ujian fitnah, dan sungguh-sungguh Allah mengetahui orang-orang yang jujur di antara mereka, dan sungguh-sungguh Allah mengetahui orang yang dusta di antara mereka. Maka ikhwan fillah azakumullah, Tidak ada seorang insan pun yang hidup di muka bumi ini melainkan dia pasti akan mendapatkan ujian, mendapatkan fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanatina azzakumullah, al-fitnah, kalimat atau kata al-fitnah ini mengandung beberapa makna, mengandung beberapa pengertian. Pengertian yang umum ialah fitnah itu dimaknakan dengan ibtila, ikhtibar, imtihan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menimpa semua hamba-hambanya tanpa terkecuali. Dia diuji pada hartanya, dia diuji pada anaknya, dia diuji pada keluarganya, pada istrinya, dia diuji dengan sesamanya, ada yang memujinya, ada yang mencelanya, dia diuji dengan perkara-perkara kebaikan menurut dia, atau diuji pula dengan perkara-perkara kejelekan menurut dia. Ini pasti dan pasti akan menimpa setiap hamba. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan adanya fitnah harta, fitnah anak. Disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama auladukum annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah sesungguhnya pada harta-harta kalian, pada anak-anak kalian ada fitnah, dan sesungguhnya Allah di sisinya ada pahala yang besar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwasanya seseorang insan diuji dengan sesamanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Di Al-Furqan ayat yang ke-20. Dan demikianlah kami menjadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lain sebagai fitnah. Sebagai fitnah. Maukah kamu bersabar? Dan sungguh Rabbmu maha melihat apa yang kamu kerjakan. Fitnah yang dimaukan di sini adalah fitnah di tengah-tengah umat manusia. Adanya perbedaan satu dengan yang lain. Yang satu fakir, yang lainnya kaya. Yang satunya sehat, yang lainnya sakit. Demikian seterusnya. Yang satunya mencela, yang lainnya memuji. Ini semua sebagai fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atas birun, maukah kamu bersabar? Juga Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam yang lainnya lagi. Menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan kebaikan-kebaikan dan dengan kejelekan-kejelekan dalam pandangan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tepatnya di Al-Anbiya ayat yang ke-35. Allah menyatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Dan kami senantiasa menguji kalian dengan perkara-perkara kejelekan, dengan perkara-perkara kebaikan sebagai fitnah bagi kalian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kamu semua akan kembali. Perkara kejelekan dalam pandangan manusia, semisal sakit atau rezeki yang tidak lancar atau musibah-musibah yang menimpa dia. Kebaikan dalam pandangan manusia, kesehatan. Kesehatan, rezeki yang lancar, usaha yang lancar, hidup yang tenang, hidup yang damai, sejahtera. Tayib, ini semua ujian sebagai fitnah bagi kalian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ini makna fitnah yang umum. Di sana barakallahu fikum. Ada pula fitnah dengan makna yang lebih khusus, yakni dia mengandung makna ujian, cobaan dari Allah Azza wa Jal, namun ada makna khusus yang ada pada dia, yaitu yang namanya al-fitnah ialah dalam bentuk ujian-ujian, kemungkaran-kemungkaran, mukhalafah-mukhalafah, tindakan penyelisihan-penyelisihan Bani Adam terhadap agamanya. Terhadap agamanya. Seseorang insan, seorang muslim diuji dengan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Itu fitnah. Diuji dengan berbagai macam fenomena-fenomena mukhalafah syar'iyah, fenomena penyelisihan agama, fenomena kemaksiatan, itu juga dimaknakan dengan fitnah. Ini barakallahu fikum tidak hanya menimpa individu. Fitnah dengan makna semacam ini menimpa sebuah lapisan masyarakat, bahkan menimpa sebuah bangsa dan negara. Kalau yang sebelumnya itu fitnah dengan makna umum yang menimpa individu-individu kaum muslimin, menimpa individu-individu insan. Skalanya, skupnya terbatas. Adapun yang kedua ini adalah fitnah dengan makna umum secara skalanya besar, lingkupnya besar, menimpa banyak pihak, baik di sebuah masyarakat atau di sebuah bangsa dan negara atau di sebuah pergerakan dakwah. Fitnah di sini adalah fitnah dalam bentuk ujian adanya kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat, kefasikan-kefasikan, penyimpangan-penyimpangan, mukhalafah syar'iyah yang ada dan muncul berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tentunya pelakunya individu-individu masyarakat, tapi dia skupnya, skalanya regional, bahkan nasional. Barakallahu fikum. Inilah yang disebut dengan al-fitnatul 'ammah, fitnah umum yang merata. Yang merata, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi juga menimpa semua umat manusia yang ada di sana. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya, menjelaskan tentang adanya fitnah yang semacam ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa." Hendaklah kalian waspada, takut dengan adanya fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di kalangan kalian. Yang zalim terkena, berimbas kepada orang-orang yang saleh, berimbas kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Naam, fitnah inilah ikhwan fillah azakumullah yang diwanti-wanti, diperingatkan semenjak zaman dahulu kala oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fitnah ini pula yang ditahdir, diwaspadai oleh kaum salaf. Mereka memperingatkan kaum muslimin dari bahaya fitnah semacam ini. Fitnah dengan makna yang kedua ini. Fitnah ini barakallahu fikum, jumlah dan ragamnya sangat banyak. Namun diklasifikasi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama ialah fitnatus syahwat. Fitnah-fitnah dalam bentuk syahwat, yakni menyebarnya fenomena kemaksiatan, fenomena kemungkaran, fenomena pelanggaran syariat yang beraroma syahwat di tengah-tengah kaum muslimin. Merebaknya kemaksiatan dengan ragamnya, merebaknya narkoba, merebaknya perzinaan, merebaknya riba, merebaknya pencurian, merebaknya cinta dunia, merebaknya rebutan jabatan, dan berbagai macam fenomena-fenomena yang lain yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang semuanya beraromakan syahwat. Beraromakan syahwat. Yang kedua ialah fitnatus syubhat. Fitnah dalam bentuk syubhat, penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama. Adanya penyimpangan-penyimpangan akidah, adanya penyimpangan-penyimpangan prinsip, meliputi penyimpangan kekufuran dengan berbagai macam bentuknya, paham-paham kufur, ideologi-ideologi kufur, ritual-ritual kufur, ucapan-ucapan, statement-statement kufur, atau meliputi kesyirikan akbar, syirik-syirik besar, akidah-akidah syirik, ritual-ritual syirik, statement-statement beraromakan syirik, ini semuanya fitnah syubhat. Barakallahu fikum. Juga meliputi al-bid'ah bi anwa'iha. Fitnah dalam bentuk kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan dengan ragamnya. Al-afkar al-munharifah. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang sesat. Al-firaquddallah, fenomena sekte sesat, firqah sesat. Juga al-aqwal al-munharifah, statement-statement yang menyimpang, yang sesat, atau ritual-ritual bid'ah yang menyebar di tengah-tengah masyarakat. Ini semuanya termasuk dalam kategori fitnatus syubhat. Dan ketika berkumpul, menyatu fitnatus syahwat dengan fitnatus syubhat, fatilkal musibatul uzma. Itulah musibah terbesar yang menimpa masyarakat kaum muslimin, yang menimpa bangsa dan negara kaum muslimin, bahkan secara sekup dakwah yang menimpa dakwatul islami wa sunnah. Barakallahu fikum. Semua hadis yang mentahdir kita, memperingatkan kita dari bahaya fitnah, rata-rata maknanya adalah ini. Fitnatus syubhati wasyahawat. Di antaranya yang disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, asrafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala uqubin min aqamil madinah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu kali pernah naik di atas utum dari utum-utum kota Madinah. Utum ada yang memaknakan benteng-benteng batu, ada yang memaknakan bukit kecil berbatu. Al-muhim tempat yang tinggi. Faqala, Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hal tarawna ma ara?" Apakah kalian menyaksikan, melihat apa yang sekarang aku lihat? Beliau memberitakan, "Inilah ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kamawaqi'il qatri." Sungguh aku sekarang ini sedang melihat tempat jatuhnya fitnah-fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti tempat turunnya hujan. Deras, dahsyat, membasahi semuanya. Ini fitnah umum tadi. Imma syahwat wa imma syubuhat. Sudah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman para sahabat. Bagaimana kiranya di zaman sekarang ini? Tentunya barakallahu fikum, hujan fitnahnya lebih deras. Mungkin disertai dengan halilintar. Mungkin disertai dengan angin yang kencang. Lebih dahsyat. Naam. Begitu pula barakallahu fikum, yang disebutkan dalam hadis yang lain. Dalam Sahih Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitana." كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Kata Rasul, hendaklah kalian bergegas, bersegera beramal, mendahului fitan, fitnah-fitnah yang banyak yang samar-samar seperti potongan-potongan serpihan-serpihan malam yang gelap. Fitnah datang silih berganti, satunya hilang muncul lagi, sebagaimana malam ada potongan-potongan malam. Semakin malam semakin mencekam, semakin datang fitnah yang baru semakin dahsyat, semakin mencekam. Rasul mengatakan, pagi hari orang itu mukmin, sorenya dia kafir. Atau sorenya mukmin, paginya dia kafir. Yakni fitnah itu sangat dahsyat, banyak memakan korban, yang membuat seorang insan dengan cepatnya berubah, terpelanting dalam arus fitnah. Paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Paginya sunni, sorenya hizbi. Sorenya sunni, paginya hizbi. Paginya saleh, sorenya fasik. Sorenya saleh, paginya fasik. Wah, kata rupanya cepat pada umat manusia. Rasul mengatakan, ya bi'u dinahu bi'arad minat dunia, dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Ini fitnah, juga fitnah umum, fitnah besar, baik syahwat ataupun syubhat. Lebih jelas lagi yang membedakan antara dua makna fitnah di atas. Hadis dalam Sahih Muslim juga dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, "Kunna 'inda Umar." Suatu kali kami berada di sisi sahabat Umar bin Khattab, khalifah ketika itu. Faqala. Maka Umar bertanya, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan? Siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang masalah fitnah-fitnah? Faqala qaumun nahnu sami'na. Maka berkata sebagian kaum, kami pernah mendengar Rasul menyebutkan masalah fitnah. Faqala, maka Umar bertanya, Umar berkata lagi, la'allakum ta'nun fitnatar rajuli fi ahlihi wa jari. Mungkin yang kamu maksudkan adalah fitnah yang menimpa seseorang pada keluarganya, pada tetangganya. Qalu ajal. Mereka mengatakan betul wahai Umar. Qala katanya Umar, tilka tukafiruha shalah wasiyam wasadaqah. Kalau fitnah ini yang menimpa individu-individu seseorang, fitnah pada keluarganya, kepada anaknya, tetangganya dan segala macamnya, bisa dihapuskan dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah. Walakin kata beliau, tetapi ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju maujal bahr. Tapi yang saya maksud, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan masalah fitnah-fitnah yang bergelombang dahsyat seperti gelombang samudra? Ini yang dibawakan fitnah besar, fitnah umum barakallahu fik. Qala Hudzaifah, maka berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, fa askatal qaum, maka para sahabat yang ada terdiam, semuanya diam. Fakultu, maka saya berkata, ana, saya yang mendengarkannya dari Rasulullah SAW. Kata Umar, anta lillahi abuk, kamu hebat kamu. Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah, sami'tu Rasulullah SAW, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulub kal hasiri 'udan 'uda. Fitnah-fitnah tadi akan dipaparkan, akan mengenai hati-hati ini, dipaparkan seperti hasir, tikar, dipaparkan satu helai ranting demi ranting, satu utas demi utas. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Hati siapapun yang menyerap, yang terkena fitnah tadi, maka akan dituliskan satu titik hitam padanya. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Dan hati siapapun yang mengingkari fitnah tadi, maka akan diteteskan, digariskan pada dia titik yang berwarna putih. Yang menyerap titik hitam, yang mengingkari titik putih. Hatta tasira ala qalbain, sehingga menjadi dua hati, sehingga diklasifikasi menjadi dua qalb, dua hati. Ala abyad mithli safa, yang pertama hati yang putih seperti cermin yang begitu bening, yang begitu bersih. La tadurruhu fitnatun ma damati samawati wal ard, tidak akan membahayakan dia fitnah apapun selama masih ada langit-langit dan bumi. Wal akhar aswad murbada, hati yang lain hati yang menghitam. Murbad, yang namanya murbada, warna antara hitam dan putih samar. Kalkuzi mujakhia, diumpamakan seperti sebuah gelas yang terbalik. Yang namanya gelas mestinya kan terbuka, ini terbalik. La ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara, sehingga dia tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mengingkari yang munkar. Illa ma ushriba min hawa, kecuali yang diserap oleh hawa nafsunya. Di sini menunjukkan ya khonatina azakumullah, ada dua makna fitnah, dua ragam fitnah. Ada yang menimpa individu-individu insan, fitnah pada anaknya, keluarganya, hartanya, tetangganya, usahanya, maisyahnya, segala macamnya. Itu dihapuskan dengan ibadah sholat, ibadah siam, sedekah. Tetapi di sana ada lagi fitnah besar, fitnah yang dahsyat, yang bergelombang seperti gelombang samudra yang menimpa siapapun. Itu yang diinginkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Fitnah tadi adalah fitnah syahwat dan juga fitnah tushubuhat. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Ini gambaran terkait dengan yang namanya fitnah. Kemudian fitnah yang kita bahas tadi, fitnah yang besar, meliputi fitnah tu syahwati wa syubuhat. Ini barakallahu fikum, kalau ditinjau dari sisi sekupnya, ini beragam. Beragam ya. Yang pertama, fitnah yang menimpa dakwah salafiyah. Ini skupnya kita. Skupnya berbatas pada dakwah salafiyah. Ada fitnah yang menimpa masyarakat umum, merata di masyarakat, menjadi sebuah fenomena tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Fitnah tadi, syahwat atau syubhat. Yang ketiga, fitnah yang skalanya nasional dan internasional, yang melibatkan bangsa dan negara, melibatkan semua kalangan, semua pihak. Ini skopnya ada yang terbatas, ada yang regional, ada yang nasional dan internasional. Barakallahu fikum. Ini ragam fitnah yang ada. Juga diklasifikasi oleh para ulama dengan klasifikasi yang lain. Ini penting untuk difahami ya ikhwan. Ada fitnah yang melibatkan pemerintah. Ada yang namanya fitnah yang melibatkan pemerintah. Ada fitnah yang tidak melibatkan pemerintah, melibatkan masyarakat umum atau sebagian masyarakat dengan tanpa perlu melibatkan pemerintahnya. Ini semua klasifikasi daripada fitnah syahwat dan syubhat tadi. Ini penting untuk difahami sebagai muqaddimah barakallahu fikum, sebelum kita bisa mengetahui bagaimana cara menyikapi fitnah-fitnah tadi. Sekarang yang kita bahas adalah suwarul fitan, gambaran-gambaran dan bentuk-bentuk fitnah yang menimpa dakwah, yang menimpa masyarakat, yang menimpa bangsa dan negara. Kita mulai dengan fitnah yang menimpa dakwah. Yang kita maukan dengan dakwah adalah dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnati wal jamaah. Da'watul sunnah, da'watul haq. Dakwah yang dibangun di atas Al-Quran sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Fitnah yang menimpa dakwah ini barakallahu fikum, ada dua macam. Yang pertama ialah fitnatul mukhalifah. Fitnahnya orang-orang yang menyelisihi secara langsung prinsip-prinsip dan akidah-akidah salaf. Mukhalifah. Ini dari kalangan dua pihak. Ini yang ngantuk gak dapat ilmunya ini. Yang sergap ilmunya banyak. Gak bakal antum dapatkan di daras-daras khusus dan daras umum. Ini dari dua pihak ya Pak. Yang pertama dari kalangan kufar, orang-orang kafir, baik al-Yahud wa Nasara ataupun yang lainnya, dalam bentuk makar-makar mereka terhadap dakwah sunnah atau ideologi-ideologi kufur yang mereka kampanyekan melalui sebagian pihak yang mengaku muslimin. Barakallahu fikum. Dari kalangan kufar jelas yang bisa kita contohkan barakallahu fikum ialah makar-makar orang-orang kafir dalam bentuk tasyabbuh, dalam bentuk menyerupai gaya hidup mereka, tasyabbuh bil kufar. Juga dalam bentuk ideologi-ideologi kufur. Bisa disebutkan di sini ideologi komunis yang sekarang lagi digencarkan oleh mantan-mantan komunis yang menggeliat secara terorganisasi, menggeliat secara diam-diam, dan sudah bisa merubah berbagai perkara-perkara yang dulunya tidak pernah ada, yang dulunya ada sekarang tidak ada. Sebut juga ideologi liberalisme JIL yang merupakan jembatan untuk semua ideologi-ideologi kufur, ideologi-ideologi yang sesat. Itu jembatannya, kendaraannya adalah JIL, Jemaat Islam Liberal. Jangan mengatakan jamaah, itu untuk kaum muslimin, katakan jemaat, Jemaat Islam Liberal. Ini yang menjembatani adalah mereka. Semua pemahaman-pemahaman ideologi kufur jembatannya adalah liberal. Mereka yang melegalkan, mereka yang membela. Komunis, mereka yang membela. Semua pemahaman kufur, statement-statement kufur, pemikiran-pemikiran kufur, mereka ini yang membela. Semuanya dari anak cucunya JIL. Barakallahu fikum. Ketika ada fenomena di negara kita Indonesia Raya ini, di sebuah kampus, selamat datang di kampus apa anti Tuhan atau yang tanpa Tuhan, itu JIL. Itu semuanya kendaraan adalah JIL. Barakallahu fikum. Sebagian dosen-dosen yang kemudian mencontohkan di depan anak-anak didiknya, mahasiswa-mahasiswinya, menuliskan lafzul jalalah Allah di sebuah kertas, kemudian diinjak-injak, JIL. Itu semuanya dari ideologinya JIL. Kemudian yang terakhir, seorang dosennya mengatakan Allah bukan dari kalangan Arab, apa ya, itu juga dari JIL. Semuanya kendaraannya adalah JIL, Jemaat Islam Liberal. Barakallah. Begitu pula barakallahu fikum, semua penyimpangan-penyimpangan yang paling sesat dari sekte-sekte yang paling sesat, itu semuanya bisa bertahan dan tumbuh subur dengan kendaraan JIL. Syiah Rafidhah digandeng sama JIL, dan semuanya bersama dengan JIL. Ini ideologi kufur barakallahu fikum yang menjadi fitnah bagi dakwah salafiyah, yang dihadapi oleh dakwah salafiyah. Ini al-kufar. Al-mukhalifah yang kedua ialah semua firqah-firqah yang sesat. Al-firqudhalah, semua sekte-sekte yang sesat dulu ataupun sekarang. Barakallahu fikum. Semuanya tanpa terkecuali. Sekarang ini yang menggeliat dari kalangan khawarij, dari kalangan kaum teroris dengan berbagai macam namanya, entah dikasih nama Daesh, dikasih nama ISIS, Jamaah Islamiyah, entah dikasih nama Islam Jamaah, entah dikasih nama jamaatul muslimin, entah dikasih nama mujahidin, atau jamaatul jihad, atau jamaat takfir, atau jamaat hijrah, atau ansarul sunnah wa tauhid, ansarul tauhid, dan semisalnya. Ini semuanya link-linknya link-link khawarij. Juga barakallahu fikum dari kalangan sufiyah, asy'ariyah. Dari kalangan sufiyah, asy'ariyah yang berupaya untuk menghidupkan kembali tarekat-tarekat sufiyah dengan pemahaman asy'ariyahnya. Ini juga mulai menggeliat, bukan semata-mata menaburkan beragam syubhat, tapi juga melakukan aksi-aksi anarkis dalam rangka untuk meredam dakwah sunnah, dakwatul haq. Belum lagi yang namanya syiah, yang namanya syiah warakallahu fikum dimasukkan di sini dikarenakan banyak kaum muslimin yang masih meyakini mereka sebagai muslimin, padahal yang rafidah kufar. Syiah juga demikian, menggeliat, menjamur di mana-mana. Barakallahu fikum. Termasuk di dalamnya adalah jin, Jemaat Islam Nusantara. Ini sesungguhnya anak kelahirannya jil, bergandengan tangan dengan jil, dengan syiah rafidah, dengan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Al-Mukhalifah, semuanya berseberangan langsung dengan prinsip, dengan akidah salaf. Termasuk di dalamnya adalah semua pergerakan-pergerakan yang ada. Naam. Yang kedua dari apa ini? Fitnah yang menerpa dakwah salafiyah ialah fitnatul mukhadzilah. Fitnatul mukhadzilah, fitnah dari pihak-pihak yang melembekkan manhaj, yang menggembosi semangat berakidah dan bermanhaj yang benar. Mereka juga dikenal di zaman sekarang ini oleh para ulama dengan sebutan al-mumayyi'ah, ahlu tamyi'. Mereka ini barakallahu fikum berbeda dengan yang sebelumnya. Mereka ini ada di tengah-tengah dakwah salafiyah, dikarenakan mereka mengaku sebagai ahlu sunnah salafiyin. Mereka juga mengaku mendakwakan dakwah salaf, juga mengaku mendakwakan dakwatul sunnah. Mereka juga mengibarkan bendera dakwah salafiyah, juga merujuk kepada ulama-ulama salaf, mengajarkan kitab-kitab ulama salaf, memperdengarkan ceramah-ceramah ulama salaf, baik yang live ataupun diundang ataupun streaming offline. Begitu ya, ada yang online, ada yang offline. Barakallahu fikum. Ini mereka. Tetapi barakallahu fikum, pemahaman mereka, pemahaman yang betul-betul melembekkan manhaj seseorang, menggembosi semangat bermanhaj salaf. Mereka ini barakallahu fikum, dalam sejarahnya di era kita sekarang ini, itu dimulai dari sekte Ikhwanul Muslimin dengan PKS-nya sekarang ini, yang didirikan oleh Hasan al-Banna, yang kemudian ideologinya disebarkan meluas oleh Syed Qutb. Barakallahu fikum. Ini muaranya pada Ikhwanul Muslimin. Muaranya pada Ikhwanul Muslimin. Mereka mumayyiz pertama di era kita sekarang ini. Mereka inilah pihak pertama yang menggembosi prinsip tahdir, yang menggembosi prinsip rudud, bantahan-bantahan kepada orang yang sesat, orang yang menyimpang, menggembosi prinsip al-wala' wal-bara', menggembosi prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Ini Mereka pula pihak pertama yang menggambarkan, mengopinikan orang-orang yang melakukan prinsip tahdzir jatuh dalam sebuah kriminalitas besar, jatuh dalam tindakan dosa besar, memporak-porandakan persatuan Islam, kata mereka. Itu dari kalangan kaum muslimin, ya ikhwan. Jangan dikira dari kalangan haula saja, ini cicitnya. Awal mulanya dari kalangan ikhwanul muslimin. Mereka ini memerangi rududul ulama, bantahan-bantahan ilmiah para ulama, memerangi tahdzir, memerangi hajr, memerangi al-wala wal bara. Barakallahu fikum. Dikarenakan mereka ini memiliki prinsip ikhwanul muslimin, ingin mengumpulkan semua kaum muslimin, mereka rangkul semua dalam sebuah partai mereka untuk sebuah riasah kedudukan kursi yang mereka impikan. Ya, otomatis menggandeng semuanya. Sufiyah, ya Allah, Rafidah masuk, Batiniyah masuk, yang awamul muslimin, yang politikus, yang ini semuanya masuk. Bahkan kalau perlu dari kalangan kufar, al-Yahud, wan-Nasara, Hindu, Buddha, semuanya masuk. Kecuali Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafiyah. Maka ketika Ahlus Sunnah menerapkan prinsip tahdzir, memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan-penyimpangan mereka, sekte sesat yang mereka rangkul, otomatis tujuan mereka gagal, terhalangi oleh prinsip ini. Bubar kabeh. Jangan sama Sufiyah, kurang. Jangan sama Rafidah, kurang. Jangan sama Khawarij, kurang. Jangan sama Al-Yahud wa Nasara, kurang. Jangan sama Hindu, kurang. Jangan sama ini. Kalau jangan semuanya, yang enggak ada orang. Maka mereka merasa penghalang utama adalah Salafiyin Ahlus Sunnah. Dan penghalang utama dari misi mereka adalah prinsip tahdzir, prinsip rudud. Maka mereka beramai-ramai memerangi prinsip ini, menggembosi prinsip ini, menggambarkan sedemikian rupa kepada umat betapa jahatnya prinsip ini. Pelakunya begitu kejam, begitu jahat, memporak-porandakan Islam wal muslimin. Itu tamyiknya orang-orang ikhwanul muslimin dan pecahan-pecahannya. Ikhwanul muslimin, kemudian ada Hizbut Tahrir, kemudian ada Sururiyah, Qutbiyah. Mereka semuanya memiliki ciri khasnya masing-masing, tapi satu, anti tahdzir, anti rudud, anti al-wala wal bara yang syar'i. Barakallahu fikum. Ini awal mulanya. Pihak pertama dari kalangan mukhadzilah mumayyi'ah, barakallahu fikum. Setelah itu setelah itu dimunculkan lagi oleh sururiyin, salah khusus ikhwan ya, pecahan-pecahannya. Dimunculkan lagi oleh sururiyin, dikembangkan oleh sururiyin, dimodifikasi oleh sururiyin, yang dipimpin oleh Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin dengan prinsip muwazanahnya. Ini sedikit kembali ke masa lalu, sejarah masa lalu. Just jangan merupakan sejarah. Dengan prinsip muwazanahnya, apa itu muwazanah? Muwazanah adalah sebuah prinsip dalam sikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ketika antum membicarakan seseorang yang sesat, yang mubtadi, enggak boleh antum sebutkan kejelekan-kejelekan saja. Enggak boleh kamu sebutkan penyimpangan-penyimpangan saja. Wajib bagi kamu untuk menyebutkan juga kebaikan-kebaikan dia, supaya adil, supaya insaf, supaya balance, supaya tawazun, imbang. Ini juga demikian dalam rangka untuk mementahkan rududnya para ulama, mementahkan tahdzirnya para ulama, mementahkan prinsip al-wala wal bara, dan semisalnya. Dibantah oleh para ulama una pada masa itu, dijelaskan penyimpangan-penyimpangan muwazanah yang ada pada sururiyah. Ini anaknya ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Berlalu masa-masa sururiyah di era tahun 90-an. Barakallahu fikum. Muncul lagi yang setelah itu. Muncul lagi setelah itu modifikasi daripada manhaj tamyi', manhaj takhdzil, mukhadzilah mumayyi'ah baru dari kalangan halabiyin yang mengikuti ideologinya Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi yang mengaku muridnya Syekh Albani rahimahullah. Kemudian di saat yang bersamaan didukung oleh Ruhailiyin yang bersama dengan Dr. Ibrahim Ruhaili yang di Indonesia ini barakallahu fikum dulu juga ada Sururiyin, sekarang diteruskan perjuangannya oleh jargon-jargon muda mereka yang Sururiyin, ex-Sururiyin dan tua-tua tapi belum pensiun, diteruskan oleh jargon-jargon muda mereka yang semuanya pusatnya pada Raja'iyin, Raja' dan ling-lingnya, baik yang ling-ling TV Raja' atau yang ling radio Raja', Raja'iyun, Raja'iyun, Halabiyun. Mereka lah yang mengusung pemahaman Halabi, yang mengusung pemahaman Ruhaili di Indonesia Raya ini, dan yang paling besar saat dunia. Barakallahu fikum. Paling besar, paling aktif, yang paling disukai sama mereka sedunia. Enggak ada duanya, ikhwan, di sini, di Indonesia Raya ini. Sehingga jangan heran mereka beramai-ramai gantian kemari atau sering kemari, dikarenakan ini adalah tempat empuk bagi mereka semuanya. Barakallahu fikum. Ini cicitnya ikhwanul muslimin. Cicitnya ikhwan. Barakallahu fikum. Ah, cucunya ya? Oh, belum. Cucunya ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Ada ikhwan muslimin, ada sururiyin, ada halabiyin, ada ruhailiyin, semuanya sama. Kalau yang terakhir ini terang-terangan menggembosi prinsip jarawat ta'dil, menggembosi prinsip al-hajr, menggembosi prinsip tahdir, itu langsung. Barakallahu fikum. Tokoh-tokohnya ma'ruf, Ali al-Halabi, Ibrahim al-Ruhaili, dan yang bersama dengan mereka barakallahu fikum di Indonesia ini, kalau yang ex sururi semacam Abdul Hakim Abdad, Yazid Jawas, dan yang lain-lainnya yang bersama dengan mereka, kemudian jargon-jargon mudanya semacam Dr. Ali Musri, kemudian Arifin Badri, Firanda, dan yang lain-lainnya yang bersama dengan mereka, Liling Roja. Hadza mukhadzilun mumayyi'un barakallahu fikum. Tayyib, kita kira sudah berhenti beranak pinak. Ternyata masih juga beranak pinak lagi. Mereka dari kalangan MLM. Makirun, la'abun, mutalawinun. Barakallahu fikum. Qul, sanusiyun. Barakallahu fikum. Ini juga lebih dahsyat lagi fitnahnya. Lebih dahsyat daripada fitnahnya Raja' terkait dengan dakwah salafiyah barakallahu fikum. Dari siapa ya kan? Dari sisi kalau yang namanya orang-orang Raja' dan segala macamnya itu tidak bisa langsung menyerang kita orang dan tidak bisa melibatkan banyak masyayikh terkait dengan kita orang, tapi mereka ini langsung membuat bom dari dalam, meledakkan fitnah dari dalam, memporak-porandakan tatanan dakwah salafiyah dari dalam, melibatkan sekian banyak masyayikh yang dulu adalah masyayikhnya kita, termakan oleh pemahaman mereka, oleh fitnah mereka, pemikiran mereka, dan ternyata memang sama-sama sefikrah ya ikhwan. Barakallahu fikum. Naam, kalau yang di Yaman Ma'bariyun, dari kalangan Ma'bariyun barakallahu fikum. Fitnahnya Muhammad Al-Ma'bari. Jangan al-imam terlalu mulia ya. Muhammad Al-Ma'bari. Satu link barakallahu fikum. Ini semuanya cicit-cicitnya ikhwanul muslimin. Semua arah dakwahnya ke arah sana. Ikhwanul muslimin ma'ruf, sururiyin ma'ruf, Raja'iyin, antum perhatikan tariqah dakwah mereka, usul dakwah mereka, semakin lama semakin ke arah sana. Semakin menuju ke arah cara-cara ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Begitu pula terkait dengan yang MLM. Arah dakwahnya menuju kepada Raja'iyin. Dan sekarang sudah berkolaborasi. Sudah berkolaborasi MLM, kemudian Roja'iyun, kemudian Sururiyun, kemudian Ikhwanul Muslimin dan link-linknya. Sudah berkolaborasi, sudah menyatu. Merekalah al-mukhadzilun, al-mumayyi'un di zaman kita sekarang. Haulai mukhalifah wa ulaika mukhadzilun mumayyi'un. Dua fitnah ini disebutkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis beliau ketika menjelaskan tentang Taifah al-Mansurah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq wa fi riwayatin mansuratan la yadhurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum hatta taqum as-sa'ah wa fi riwayatin hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik." Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang ditolong oleh Allah, Taifah al-Mansurah. Atau dalam lafaz yang lain, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang senantiasa menang, tampil di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, mukhalifah. Tidak pula orang-orang menggembosi mereka, mukhadzilah. Khalafahum, khadzalahum. Rasul menyebutkan dua ya ikhwan, hingga bangkitnya kiamat. Di lafaz yang lain, hingga datang perkara Allah dan mereka masih tetap di atas al-haq, menang, dibela di atasnya. Dua fitnah. Dan Rasul memberikan kabar gembira, la yadurruhum, tidak akan membahayakan dakwah salafiyah sedikit pun. Memang ada prahara, tapi prahara itu ada masa berhentinya. Dan semua telah jelas sekarang ini, barakallahu fikum. Haulai mukhalifah, jelas. Yang ini mukhadzilah, jelas. Masing-masing dengan penyimpangan-penyimpangannya sendiri. Hari kini ada orang yang masih bela-bela mukhadzil mumayyi'in. Ini pahlawan ketiduran. Bukan kesiangan, ketiduran. Barakallahu fikum. Semuanya telah jelas bihamdillahi ta'ala wa taufiqih. Masa-masa prahara telah selesai. Semuanya telah jelas, telah gamblang. Barakallahu fikum. Dakwah mereka semakin jelas, gamblang dengan tamyiknya. Barakallahu fikum. Yang satunya lagi jelas, gamblang dengan mukhalafahnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ini ikhwan, gampang sudah. Anggap selesai pembahasan. Ya. Ya apa ya? Tuka diem. Dikarenakan sudah selesai masanya dan diterangkan dari poin-poinnya dengan rinci. Siapa mukhalifah, siapa mukhadzilah. Itu sebagai warning bagi antum sekalian. Hati-hati dari mereka semuanya. Ayib. Namun saya mendahulukannya dakwah salafiyah, enggak ada masalah ya. Kita punya, masih punya waktu sampai jam sampai asar. Barakallahu fikum. Namun ya ikhwan, namun ada namunnya. Di saat-saat kita bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi bernafas, agak bisa bernafas lega setelah prahara-prahara mukhadzilah itu berlalu, semuanya jelas dengan taufik dari Allah azza wa jalla. Namun barakallahu fikum, masih ada juga fitnah-fitnah yang menerpa dakwah salafiyah ini yang masih membuat gonjang-ganjing di tengah-tengah dakwah salafiyah ini. Barakallahu fikum. Yang membuat dakwah salafiyah dan para pengampu-pengampunya kembali nafasnya kurang lega lagi. Barakallahu fikum. Kali ini bukan dari kalangan luar. La mukhalifah wala mukhadzilah dengan perincian tadi. Kali ini barakallahu fikum dari kalangan dalam. Intern-intern salafiyin. Atau mungkin dari luar, tapi lebih tepatnya kita sebut dengan penyusup-penyusup dalam perkara dakwah. Penyusup-penyusup dalam perkara dakwah. Disebutkan oleh para ulama'una sekarang ini. Barakallahu fikum. Fitnah yang terjadi di intern salafiyin ahlu sunnati wal jama'ah, innama yahijuha sinfani, annal fitnata innama yahijuha sinfani. Fitnah yang ada sekarang ini di intern ahlu sunnah wal jama'ah salafiyin itu dimunculkan, dipicu oleh dua pihak. Semoga antum bukan termasuk di dalamnya. Disampaikan untuk diwaspadai. As-sinful awal, yang pertama ialah man qasduhu hasan lakinnahu ghairu faqihin rasikhin fil ilm. Sebagian pihak ahlu sunnah salafiyah, ikhwan niatannya bagus, qasduhu hasan, niatannya bagus, tetapi dia tidak faqih, tidak mapan, tidak matang keilmuannya, kurang faqih, kurang banyak memahami dakwah ini. Niatannya baik, tapi statementnya kurang pas. Niatannya baik, tapi tindak tanduknya membahayakan dakwah. Niatannya baik, tapi tingkah lakunya, perbuatannya mencoreng-moreng muka dakwah. Hah? Masya Allah. Ini dalam beberapa tempat sering terjadi yang semacam ini. Barakallahu fikum. Langsung bersinggungan dengan masyarakat atau bersinggungan dengan para ikhwah, dan akhirnya membuat rusak, membuat tercoreng yang namanya dakwah. Wa min suwarihi, di antara bentuk-bentuknya, contoh-contohnya, orang yang niatannya baik tapi dia kurang faqih, ikhwan, sehingga tindak tanduknya segala macam rusak dakwah, ialah seseorang yang ketika melihat fenomena fitnah di tengah-tengah masyarakatnya, entah itu kemungkaran, entah itu kemaksiatan, syahwat, atau syubhat dan segala macamnya, tidak bisa mengontrol diri, dipicu oleh semangat ingkarul mungkar, dipicu oleh semangat ghirah, kecemburuan dalam beragama, tapi dengan tanpa ilmu melaksanakan tindakan ingkarul mungkar yang sembrono, akhirnya bukan maslahat yang tercapai, justru dakwah yang kena. Lihat di masyarakatnya ini, masya Allah, masyarakatku ini, apalagi dia masih pemula-pemula yang masih baru-baru dalam belajar ilmu agama. Masya Allah, masyarakatku, masyarakat bid'ah kabeh. Masyarakatku bid'ah kabeh. Sedih dia, emosi dia, muncul ghirahnya dia. Jadi satu ya, ikhwan. Ini kok tidak ada ya satu masjid pun yang sunnah, satu musola pun yang sunnah, kabeh bid'ah. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan satu ini masya Allah punya kecemburuan yang sangat tinggi. Ketika dia salat di sebuah masjid, dapati ini, ini semuanya kok tidak ada yang ngerti sunnah ini. Semuanya goda-gode kepala, entah dengan ribaan, entah dengan berzanjen, entah dengan tahlil, atau dengan apa. Ya boy, sudah dalam rangka untuk ingkarul mungkar katanya, sabotase. Cekrek, dimatikan listriknya. Ini lagi semangat tahlil, semangat riba, semangat perjanjian. Mari ini dilihatin. Coba cek tulisannya. Cek. Hidup ini. Duh. Kok tiba-tiba mati? Cari, ternyata ada yang mutus alurnya, arusnya. Pes. Siapa itu? Ya reaksi yang masyarakat dengan cara yang semacam itu. Siapa ini? Hah? Wah, dia gentle. Dia bukan tipikal orang yang lari, gentle. Saya pak orangnya pak. Kenapa demikian? Ya, karena bapak ini bid'ah terus. Sebelum sholat bid'ah, di tengah-tengah sholat bid'ah, setelah sholat bid'ah. Nah, kapan sunnahnya ini? Tambah ngamuk lagi itu masyarakatnya itu. Wah, menuduh sembarangan. Bid'ah gini. Oh, tak panggilkan kiaiku nanti. Panggil kiaimu. Tanggapi, panggil kiaimu. Akan saya panggilkan ustadku. Betulah, siapkan sama mereka, dipanggil kiai-kiai mereka, sak banser-bansernya. Wah, ini ngundang ustadznya, tapi gak dikasih tahu kalau bakal ada pertemuan. Ya udah, tahu-tahu grebek saja. Loh, ada apa ini? Fitnah besar. Ulahnya siapa ini? Man qasduhu hasan lakinnahu ghairu faqih. Niatannya baik untuk ingkarul munkar, niatannya baik supaya jangan banyak bid'ah gitu ya. Tapi tidak faqih, dia tidak punya hikmah, tidak punya ilmu, dengan cara yang ngawur ujungnya adalah fitnah. Yang kena yang mana ya Pak? Bukan dia tok yang kena adalah dakwah salafiyah. Tuh lihat, memang salafi itu wahabi, suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, suka menyesatkan. Memang sesat mereka itu. Kenek bang. Aduh. Hah? Tercoreng-moreng muka dakwah salafiyah dengan kelakuan pihak pertama ini. Terjadi apa ndak? Kok diem? Ada apa enggak ada? Ada. Jangan dikira cuma di Banyumas dan sekitarnya loh. Di tempat-tempat yang lain juga ada. Tipikal-tipikal semacam ini. Niatannya bagus, tapi caranya kurang tepat. Enggak punya ilmu, enggak punya fikih. Barakallahu fikum. Ini yang repot ini ya, Pak. Jadi gimana? Kita mau tahdir dia. Ini ikhwan tayyib. Bukan orang jahat, bukan orang beling. Ma'ruf, Masya Allah ikhwannya semangat. Ngaji, taklim, di depan taklimnya. Jangan tertuduh. Jangan mengira yang depan-depan ini yang enggak. Menggambarkan sebuah semangat gitu ya, luar biasa. Tapi ya itu, enggak ada ilmu ketika melaksanakan tindakan ingkarul munkar. Ini pemicu fitnah. Ini yang bikin pusing para pengayom-pengayom dakwah, para pengabu-pengabu dakwah ya, kan. Ya walaupun banyak dikasih bimbingan-bimbingan segala macam hikmah ya, ikhwan, hikmah. Tapi oh no, yang semacam ini ya. Allahul musta'an. Ini termasuk sinfun awal. Jenis yang pertama barakallahu fikum. As-sinfu tsani pihak yang kedua, man qasduhu sayyi yuridu syarra bisalafiyyin. Seseorang yang memang niatannya jelek, ingin menebarkan kejelekan dan kejahatan di kalangan salafiyyin. Mereka inilah yang disebut dengan penyusup-penyusup dakwah. Di tengah-tengah salafiyyin, bersama-sama dengan salafiyin, taklim dengan salafiyin, bahkan punya posisi tengah-tengah salafiyin sebagai seorang talib ilm atau sebagai seorang pengampu dakwah majelis taklim, atau mungkin sebagai orang yang diustadkan dan segala macamnya, tetapi tindak tanduknya ini barakallahu fikum merusakkan dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Wallah alam, mungkin dianya ini yang memang enggak beres, atau mungkin memang dia dikirim oleh pihak luar dalam rangka untuk memporak-porandakan dakwah salafiyah di Indonesia Raya ini dan tempat-tempat yang lain, penyusup-penyusup dakwah. Niatannya jelek, memang ingin menebarkan kejelekan di tengah-tengah salafiyin. Ciri-cirinya sudah mulai enggak ngantuk rupanya. Ciri-cirinya penasaran ini siapa ini nama ya. Ciri-ciri yang tipe kedua ini barakallahu fikum ialah dimanapun dia berada selalu sebagai sumber fitnah. Dimanapun dia berada selalu menjadi sumber fitnah, pemicu fitnah. Dimanapun ada dia, dimanapun ada dia, ketika salafiyin ahlu sunnati wal jamaah memiliki sebuah planning proyek dakwah, selalu bocor duluan. Yang membuat planning-planning dakwah tadi itu barakallahu fikum tidak maksimal. Ini kan tanda ada penyusup. Nah, yang namanya penyusup ya dia samar, tidak ada yang tahu. Ya kita nggak bisa mengatakan fulan penyusup, alan penyusup, nggak tahu. Tapi itu cirinya seperti yang saya sebutkan di atas. Selalu dia ada fulan nggak beres, ada fulan nggak beres, ada fulan pecah fitnah, terus begitu, ada fulan bocor. Yang di musyawarakan oleh Dewan Asatidzah yang sifatnya itu sementara rahasia, jangan sampai keluar kemana-mana, bocor. Siapa ini? Siapa ini? Setiap kali dia ikut, bocor. Setiap kali dia enggak ikut, enggak bocor. Itu kan namanya ciri-ciri korinah-korinah. Nah gitu ya, tanda-tanda. Oh si fulan. Ini yang bisa merusakkan dakwah. Kalau yang semacam ini ya ikhwan, habluhu qasir. Yang kedua ini ya ikhwan, habluhu qasir. Tahu mana ya ikhwan? Talinya pendek, akan cepat terputus dan akan terbongkar kaibannya. Seperti dinyatakan oleh para ulama'una, para masyaikhna, man arada bihadihi da'wah su'an, man arada bihadihi da'wati su'an, sayaksifullahu an syarih. Ini bil makna dari ucapannya Syekh Al-Allamah, Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Barang siapa yang menginginkan kejelekan pada da'watu sunnah ini, pada da'wah salafiyah ini, maka Allah akan membongkar kejahatan dia. Sepandai-pandai tupai melompat, akan jatuh juga. Begitu ya. Nah, serapat-rapat bangkai dibungkus, kecium juga. Gitu bahasanya. Betul ya? Nah, sepandai-pandai menyembunyikan status, menyembunyikan identitas diri, terbongkar juga siapa dia. Baru ketahuan. Ada fatan. Ini ahli fitnah, ini juru fitnah, penyusup dakwah. Disingkirkan. Habluhu qasir. Barakallahu fikum. Ala kulli hal barakallahu fikum. Ini semua disampaikan barakallahu fik untuk warning, jangan sampai kita termasuk pihak-pihak yang menjadi pemicu prahara di tengah-tengah dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Waspadai mukhalifah, waspadai mukhadzilah, waspadai penyusup-penyusup dakwah di sekitar Anda. Ya jangan suudzon, tapi waspada. Dan bimbing, perbaiki orang-orang yang salah langkah, salah uslub, yang punya niatan baik tapi salah uslub, salah cara dalam dakwah salafiyah ini. Yang ini enggak mungkin antum singkirkan. Yang ini antum benahi, antum perbaiki dengan cara yang bagus. Barakallahu fikum. Dengan demikian insya Allah dakwah salafiyah berjalan dengan bagus, balance. Naam. Lanjut. Lanjut. Sekarang jam 11 lewat 20 menit. Saya teruskan sampai press atau dihentikan. Telepon. Masih panjang, jam 1 sampai asar. Jangan khawatir ya Pak. Kita masih belum membahas fitnah di masyarakat dan fitnah pada bangsa dan negara, tapi sudah tersampaikan sebelumnya. Lebih cepat penyampaian insyaallah taala. Yang panjang itu adalah bagaimana cara menyikapinya. Lanjut ya. Tarakurak. Pripun? Oh gitu. 10 menit lagi. Sekarang kita beranjak kepada suar, suarul fitan, bentuk-bentuk fitnah yang ada di masyarakat dan bentuk-bentuk fitnah yang ada di bangsa dan negara kita ini secara khusus. Seperti yang disebutkan di atas, barakallahu fiik. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Disebutkan tadi ada yang skupnya kecil, ada yang skupnya regional, ada yang nasional. Fitnah masyarakat dan fitnah yang ada di bangsa dan negara kita ini ya, banyak. Meliputi semua perkara syahwat dan perkara syubhat. Yang sebenarnya perinciannya sudah kita bahas kemarin sebenarnya ya Van, tapi dengan sedikit redaksi yang berbeda dengan istilah kenakalan-kenakalan remaja. Yang ini fitnah-fitnah masyarakat dan fitnah-fitnah bangsa dan negara. Yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, fenomena fitnah, perkara mungkar, perkara mukhalafah yang umum di tengah-tengah masyarakat kita ialah praktek-praktek kesyirikan. Ini di masyarakat dan secara meluas, secara nasional ya. Praktek-praktek kesyirikan di zaman kita sekarang luar biasa. Berbagai macam praktek kesyirikan itu akan dilegalkan, bahkan sudah masuk dalam kerangka pariwisata, sudah diwisatakan, wisata religi. Nah gitu ya. Dalam bentuk menziarahi petilasan-petilasan para wali, menziarahi kuburan-kuburan para wali, itu sudah menjadi wisata di tempat masing-masing yang ada itunya. Mohon maaf, sudah menjadi pemasukan daerah, bahkan sudah menjadi pemasukan negara, masuk dalam program pariwisata negara. Yang dulunya tidak dikenal, enggak tahu ini kuburan sopo ini. Kemudian ditenarkan, dikasih nama wisata religi, ziarah makam Raden Santri. Sopo iki Raden Santri iki? Ya dikarenakan kuburan ini menyendiri, ini mesti kuburannya orang yang spesial ini, tapi enggak terawat. Kok dikatakan santri? Ya dikarenakan di kota santri. Di mana ya, Pak? Di mana? Di mana Pak Santri? Di mana? Kota santri di Gresik. Kota santri. Antum enggak ada kota santri. Di Gresik. Jelas. Enggak yang laki, enggak yang perempuan yang mati itu. Apalagi yang sudah dikenal. Makam-makamnya para sunan buah itu besar. Dibikin besar, ada tempat ritualnya, tempat doanya, tempat ininya, tempat itunya, lengkap dengan fasilitasnya untuk pesugihan. Barakallahu fikum. Lapangan parkirnya lebar ya, ikhwan. Bak stadion sudah. Luar biasa, diwisatakan. Ini fenomena di masyarakat dan fenomena nasional. Mungkar, syirik, bid'ah ya, ikhwan. Nah, barakallahu fikum. Ya harus terang-terang tegas mengatakan begitu. Jangan takut dikatakan sebagai Wahabi. Barakallahu fikum. Musyrik. Di antara yang juga umum fitnah-fitnah yang ada di masyarakat kita, barakallahu fikum, adanya ritual-ritual bid'ah di dalam pelaksanaan ibadah. Ini di mana-mana. Bahkan untuk Indonesia Raya ini sudah sampai pada tingkat mayoritas, sudah dianggap sebagai perkara yang hak, sudah tradisi, tidak mungkin dirubah. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia yang dimusuhi. Barang siapa yang merubah tradisi, maka dia yang akan diintimidasi. Paham ya, ikhwan? Dalam semua praktek-praktek ibadah, terutama di dalam bab ibadah sholat. Ya baik, sebelum, saat, dan pasca sholat. Perkara ma'ruf di kalangan antum semua, barakallahu fikum, fenomena yang muncul tengah-tengah masyarakat. Lah ya kok sabotase, lah ya kok tahu-tahu dimatikan mic-nya. Nah dikasih tahu itu perkara yang keliru, diluruskan, wah langsung reaksi. Nah, orang yang menasihati, yang menyampaikan hujjah al-kitab sunnah dengan pemahaman salaf ulumah, dituduh macam-macam. Ya Wahabi lah, yang sesat lah, yang inilah, wah dibalik semua keadaannya. Dan tidak tanggung-tanggung mereka pun siap untuk melakukan tindakan penggerbekan. Ini fenomena baru pada mereka, penggerbekan, unjuk masa, unjuk rasa dan unjuk masa. Juga fenomena yang muncul banyak di masyarakat kita ialah adanya ritual-ritual yang menyimpang terkait dengan masalah adat istiadat, terkait dengan bab muamalah. Terutama barakallahu fikum dalam bab pernikahan. Ini hampir di semua lapisan masyarakat ada yang semacam ini. Terutama masyarakat Nusantara yang aromanya Islam Nusantara. Barakallahu fikum. Tayib, ini dari mulai yang namanya weton sampai mandi kembang, sampai nginjak telur dan segala macamnya itu terkait dengan masalah adat pernikahan dan segala macam. Bangun rumah juga begitu. Dalam semua hal terdapat ritual-ritual syirik, ritual-ritual bid'ah di tengah-tengah masyarakat Itu sebenarnya adalah fitnah. Fitnah syubhat, barakallahu fiik. Fitnah syubhat. Belum lagi ikhwanatina azzaakumullah, di masyarakat kita sudah banyak teracuni dengan berbagai macam afkar, pemikiran-pemikiran sesat dengan ragam penyimpangan yang ada. Sebagian masyarakat kita kena pemahaman kejawen besar. Mayoritas masyarakat kita terkena pemahaman sufiyah asy'ariyah. Kita membahasakan begitu. Antum tahu siapa yang dimaksud? Mayoritas. Agak. Sebagian masyarakat kita juga terkena yang namanya fikrah hizbiyah. Ini sudah melekat. Terjangkiti penyakit asabiyah, fanatisme kelompok, fanatisme ormas, ataupun fanatisme parpol. Ini sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat, bahkan seolah legal. Ya apa ya? Luar biasa. Barakallahu fikum. Ini semua syubhat. Sebagian mereka terkena pemahaman Syiah, terkena pemahaman Khawarij, takfir. Sebagian mereka terkena paham komunis, sebagian mereka terkena pemahaman Jil. Semua pemahaman-pemahaman yang menyimpang ada di NKRI. Dan itu menimpa mayoritas masyarakat Indonesia. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang itu. Barakallahu fikum. Sedikit sekali dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Barakallahu fikum. Jumlahnya paling puluhan ribu, tidak banyak. Di depan masyarakat yang ratusan juta ini. Ya, barakallahu fikum. Itu yang ada di masyarakat. Apalagi yang namanya kemaksiatan. Fitnatus syahwat, hadits wala haraj. Alas, antum ceritakan wis, semuanya ada. Dari mulai yang paling ringan sampai yang paling parah, sampai yang paling sadis sekalipun. Semuanya ada. Iya. Yang digambarkan sekilas terkait dengan kenakalan remaja kemarin. Semuanya ada ya. Wallahul musta'an. Itu regional bahkan menasional. Fitnah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita ini, barakallahu fikum. Sehingga Islam dan sunnah begitu asing di tengah-tengah mereka. Diterangkan tadi, barakallahu fikum, klasifikasi fitnah tadi. Ada sebagian fitnah yang skala regional dan nasional yang melibatkan pemerintah. Ada yang tidak melibatkan pemerintah. Yang saya maksud bukan terkait dengan masalah pemerintahnya sebagai pelaku, enggak. Tapi secara penanganan. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut insyaallah pada pensikapan kita terhadap fenomena fitnah tersebut di atas. Tapi saya terangkan sedikit supaya jangan salah paham. Ada sebagian fitnah. Ada sebagian fitnah yang cara penanganannya harus melibatkan pemerintah. Ada sebagian fitnah yang cara penanganannya tidak harus melibatkan pemerintah. Bisa individu atau per dakwah. Barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan insyaallah berinci. Barakallahu fikum. Di antara contoh fitnah-fitnah yang melibatkan pemerintah ialah ketika menangani fitnah tadi sudah masuk pada pembahasan fisik. Menangani sebuah fitnah terkait dengan pembahasan fisik yang sudah berkaitan dengan adu fisik yang beraroma anarkis, itu harus kembali kepada penguasa. Penanganan dan antisipasi fisik kekerasan bahkan mungkin diredam dengan penyerangan, penyergapan, itu semuanya tugasnya pemerintah. Fitnah apapun itu, baik syahwat atau syubhat yang terkait dengan bab ini, pemerintah. Selain itu, bisa selain pemerintah yang menanganinya, masing-masing punya andil untuk ingkarul mungkar. Tarakallahu fikum. Jam 11:30 lebih 4, saya kasih bonus 4 menit. Kalau kemarin 10 menit, sekarang 4 menit. Kalau kemarin jam 11 selesai, bonusnya 10 menit. Ini sekarang 11:30 harus selesai, dikasih bonus 4 menit. Insyaallah pada kesempatan nanti pada 2 jam 1, kan, kita akan langsung masuk pada pembahasan bagaimana kita menyikapi fenomena-fenomena fitnah tadi yang di atas. Terkait dengan dakwah salafiyah sudah saya dahulukan, nanti yang kita kaji fenomena-fenomena yang di masyarakat dan yang di bangsa dan negara insyaallah taala. Saya kira cukup sekian. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.